السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala kebaikan, kemudahan dan petunjuk kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita dimudahkan untuk bangun menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk menyambung dengan talabul ilmi. Maka kebaikan-kebaikan yang banyak ini menuntut kita untuk mensyukuri zat yang menganugerahkan kebaikan yang banyak ini, menuntut kita untuk bersyukur yang banyak pula, sehingga pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi hamba yang banyak bersyukur? Sebuah ayat yang selalu kita ingat, Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyash syakur. Wa qalil, dan sedikit dari hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Semoga kita dimudahkan pula untuk menjadi golongan yang sedikit ini, golongan yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita terhenti pada bab yang ke-37. Penulis Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala memberikan judul dalam bab ini, bab ma jaa fi sifati kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syi'ri. Bab apa-apa yang datang dari hadis-hadis dalam mensifati ucapan Rasulullah SAW berkaitan dengan syair. Apakah beliau mengucapkan Atau mungkin bahasanya, karena syair itu bukan ucapan biasa. Mungkin kalau dalam bahasa kita lebih dekat kepada bahasa jak. Dia punya aturan ketukan. Maka demikian naba syair. Bukan syair yang kita pahami syair dalam bahasa Indonesia. Karena syair dalam bahasa Indonesia kemudian berkembang menjadi sesuatu yang lebih bebas. Gitu ya. Syair itu kadang ya dulu pahamnya syair itu harus yang sama belakangnya dan sebagainya. Nah, ini saja. Nah, syair dalam bahasa Indonesia kadang malah menjadi sebuah cerita begitu ya. Walaupun dengan kalimat-kalimat yang tinggi. Maka apakah Rasulullah pernah mendendangkan, membacakan syair, atau beliau pernah mendengarkan syair? Maka di sini diawali dengan sedikit keterangan dari Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahumullah, bahwa syair itu sebagaimana dia ucapan lisan seseorang, maka hukumnya pun hukumnya ucapan. Apa hukumnya ucapan? Hukum asalnya mubah. Tapi yang mubah ini bergantung kontennya, bergantung isinya. Kalau ucapan itu mengandung kebaikan, maka dia dinilai baik. Tapi kalau ucapan itu mengandung keburukan, maka dia dinilai buruk. Maka demikian pula apa? Syair. Syair bisa dinilai baik maupun buruk bukan karena dia syairnya. Tapi dilihat dari apa? Konten isinya. Dan ini senada dengan apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad. Dari Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, asy'ru bi manzilatil kalam. Syair itu, syair itu kedudukannya ya seperti ucapan yang lainnya. Hasanuhu ka hasanil kalam wa qabihuhu ka qabihil kalam. Baiknya syair itu sebagaimana baiknya ucapan, dan jeleknya syair juga sebagaimana jeleknya ucapan. Maka kita bisa menilai ucapan itu baik atau buruk, ya dari apa? Dari isi ucapan tersebut. Bukan setiap orang yang bisa ngomong mesti baik. Tidak. Maka ada orang yang bisa bicara tapi tidak berbicara yang baik. Sebagaimana ada orang yang kemudian memanfaatkan nikmat yang Allah berikan berupa ucapan menjadi apa? Dia isi dengan ucapan-ucapan yang baik. Maka syair pun demikian. Sebagaimana yang terkandung dalam apa? Penyairnya. Kalau penyairnya adalah orang-orang yang baik, akan menghasilkan syair-syair yang baik. Tapi kalau penyairnya adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang rusak, yang orientasinya adalah dunia, maka dia hanya akan menghasilkan tentang apa? Puja-puji terhadap dunia, wanita, dan seterusnya. Nah, kita baca apa-apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah di dalam bab ini. Ada banyak hadis yang disebutkan di sini. Kita awali dengan ucapan beliau, qala haddatsana Ali ibn Hujr qala haddatsana Syarik anil Miqdam ibn Shuraih an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, beliau bercerita, qila laha, pernah ditanyakan kepadanya, hal kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatamathalu bi syai'in min asy-syi'ri. Apa yang ditanyakan, apakah dahulu kala Nabi sallallahu alaihi wasallam yatamatsalu, yaitu yunshidu, mendendangkan, membaca sesuatu dari syair? Maka dijawab oleh sang istri, qalat kana yatamathalu bi syi'ri Abi Rawahah. Dahulu kala beliau kadang membaca syairnya Ibnu Rawahah. Salah seorang apa? Penyair yang terkenal di masa itu. Wa yatamathalu biqawlihi wa ya'tika bil ahbari man lam tuzawwidi. Dan beliau membaca syair yang kemudian menjadi sebuah pelajaran. Jadi syair itu tidak selalu dibaca seluruhnya. Kadang-kadang isinya apa? Belasan, puluhan. Bahkan bisa ratusan bait syair, jadi ya. Tapi beliau hanya mengambil bait-bait syair yang apa, benar-benar mengandung pelajaran. Di antaranya adalah, meskipun kemudian diterangkan oleh Syekh Abdul Razak bahwa apa yang disebutkan di sini adalah di antara syair yang pernah dibaca meskipun bukan dari Ibnu Rawahah. Apa itu? Wa ya'tika bil ahbari, dan akan datang kepadamu dengan berita, man lam tuzawwidi, orang yang tidak engkau berikan bekal. Nah, ini lengkapnya, pasangannya adalah sebelumnya ada apa istilahnya? Kalau ini kan satu bait gitu ya, satu baris, kemudian ada dua apa istilahnya? Dua penggalan gitu ya. Penggalan yang pertama, satu dilakal ayyamu ma kunta jahilan. Akan menampakkan kepadamu hari-hari itu apa yang dulunya engkau tidak ketahui. Jadi orang itu tidak harus terlalu apa? Kepo tentang satu berita, nanti lama-lama juga tahu gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang sedang viral, gak perlu kemudian apa jadi ikut penasaran. Kadang yang viral itu bukan sesuatu yang apa yang penting, dan kebanyakan gak penting. Kita aja pengennya selalu update berita, kena apa sih orang kok semua ngomong ini. Sudahlah. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang apa? Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dan bukan urusannya. Maka ada sebuah syair mengatakan apa? Hari-hari yang berlalu itu akan memperlihatkan kepadamu apa yang dulunya engkau tidak ketahui. Dan ini juga kalau kita kaitkan dengan menuntut ilmu, apa yang dinasihatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Di antara 6 nasihat, 6 butir nasihat beliau, apa poin yang terakhir? Tuluz zaman. Belajar itu butuh waktu yang panjang. Nah, sayangnya kita ini hidup di zaman instan. Dari mie instan, bubur instan, kopi instan, semuanya serba instan. Akhirnya maunya belajar juga apa? Instan. 50 jam bisa bahasa Arab. Ada lagi buku-buku yang kontroversial seperti itu ya. Sekian jam bisa bahasa Arab. Dan yang tidak memahami maksud dari buku tersebut, akhirnya apa? Wah, 50 jam. Saya sudah lewat 50 jam, gak bisa bahasa Arab. Berarti memang takdiri gak bisa bahasa Arab gitu ya. Nyerah dan pasrah. Padahal insya Allah, hari-hari yang berlalu itu akan membuka yang dulunya kita tidak tahu. Silakan teman-teman yang belajar bahasa Arab itu kalau mau berkaca melihat kepada dirinya. Ya dulu tidak tahu apa isim, fi'il, huruf. Nyatanya alhamdulillah belajar 5 tahun gitu ya. Sudah tahu tentang isim, fi'il dan huruf. Bisa membedakan. Sudah lumayan gitu ya. 5 tahun ke depannya untuk bagaimana menyusun fi'il itu menjadi kalimat, isim menjadi kalimat, tanda-tandanya. Enggak apa-apa. Wong umur enggak tuku jarene wong Jawa kan gitu. Ya, kalau Allah masih berikan umur, belajar harus 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Itu memang apa? Porsi kita. Wa ya'tika bil ahbari man lam tuzawwidi. Dan akan datang kepadamu orang membawa berita meskipun tidak engkau apa? Berikan bekal kepadanya. Ada orang yang suka rela mendatangkan apa berita, tentunya yang dimaksudkan berita yang baik. Jangan sampai kita menampung berita-berita yang tidak baik. Nah, ini salah satu persaksian dari apa istri beliau sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau apa membaca, mendendangkan syair. Kemudian hadis yang kedua. Qala haddatsana Muhammad ibnu Bashar. Qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi. Qala haddatsana Sufyan al-Thawri. An Abdul Malik ibn Umair. Qala haddatsana Abu Salamah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah bersabda, inna asdaqa kalimatin qalaha syairu kalimatu labid. Inna asdaqa kalimatin, sesungguhnya kalimat yang paling jujur, paling benar yang dikatakan oleh penyair adalah kalimatnya labid. Maksudnya di sini adalah penyair jahiliyah. Sedangkan Ibn Rawahah atau Abdullah Ibn Rawahah adalah salah satu penyair Rasulullah SAW. Beliau seorang sahabat. Dan ini disinggung oleh Syaikh Abdul Razak dalam keterangan bab ini. Banyak di antara penyair jahiliyah, kalau dicermati syair-syairnya itu sebenarnya apa? Seakan mereka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayangnya, entah karena apa, kesombongan mereka, Ada pula yang nanti akan diceritakan kedengkian mereka, yaitu irinya mereka, hasadnya mereka terhadap Rasulullah SAW, sehingga mereka tidak mendapatkan petunjuk. Salah satunya adalah Labid. Dia terkenal dengan ucapan ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah itu apa? Batil. Diterangkan oleh Syekh Abdul Razak bahwa setiap nikmat yang ada di dunia ini pasti akan hilang. Maka makna batil ini apa? Fasid. Tidak ada yang namanya apa? Abadi. Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang ada di dunia dari kenikmatan ini pasti akan apa? Hilang. Nah, ada satu pelajaran gitu ya, meskipun dari orang awam gitu ya. Ketika adik dulu sempat mau bikin nama untuk usahanya, di belakangnya apa? Dikasih abadi gitu ya. Kan banyak ya, toko ini abadi, apa usaha yang belakang abadi. Ya pinginnya agar apa? Usahanya langgeng gitu ya. Maka dinasihati temannya, enggak ada di dunia yang abadi. Maka ini adalah kalimat yang hak, benar. Dan sesuatu yang benar tetap kita katakan benar dari siapapun datangnya. Tapi ini bukan mendukung prinsip yang kadang apa? Disalahfahami. Ambillah kebenaran dari siapa saja. Iya, sesuatu yang jelas kebenarannya akan kita terima dari siapa saja. Bahkan dari apa? Seorang penyair yang jahil, dari kalangan jahiliyah, yang tidak beriman kepada Allah. Tapi bukan artinya kita mencari kebenaran kepada siapa saja. Bedakan antara mencari dan menerima. Kalau kita disodorkan sesuatu yang benar dari siapapun itu, ya kita terima. Tapi ingat apa? Itu sesuatu yang jelas kebenarannya. Yang kemudian disalahfahami, oh berarti boleh mencari kebenaran kepada siapa saja. Ya tidak sama. Apalagi di era keterbukaan seperti ini. Semua didengarkan. Semua apa? Ucapan diterima akhirnya. Ini malah menjadi apa? Sebuah kebingungan. Bedakan antara menerima dan mencari. Ada sebuah permisalan yang bagus gitu ya, kalau antum bisa memahaminya. Kalau kita menemukan emas di tempat sampah, gitu ya, sedang buang sampah atau sedang membersihkan sampah, kemudian apa? Tiba-tiba ada bongkahan emas, ada balok gitu ya, emas di depan kita. Diambil tidak? Diambil. Meskipun di tempat sampah itu jelas emas, kita ambil. Kenapa? Kita tahu tempat sampah bukan sumber emas. Tapi ketika ada emas muncul di situ, ya tidak mengapa diambil. Wong dia emas. Tapi apakah besoknya kemudian kita punya kesimpulan apa? Oh, bahwa sampah itu menghasilkan apa? Emas. Begitu? Tidak. Emas punya sumber sendiri. emas punya tempat sendiri. Maka kalau kita mau mencari emas, ke sumbernya emas, toko emas, tambang emas, begitu ya. Maka demikianlah kebenaran. Ada penjahat bisa mengucapkan kebenaran? Bisa. Bukan kemudian kita duduk di hadapannya penjahat untuk mencari kebenaran. Tapi ketika si penjahat tadi mengucapkan sesuatu yang benar, kita terima meskipun dia penjahat. Tapi bukan kemudian apa? Kita duduk bermulazamah kepada apa? Si penjahat tadi untuk mendapatkan kebenaran. Kemudian dia katakan wa kada Umayyah ibn Abi Salt an yuslim. Dan hampir-hampir seorang di antara tokoh jahiliyah namanya Umayyah ibn Abi Salt itu hampir masuk Islam. Dan ini menunjukkan apa? Betapa mahalnya hidayah. Bahwa orang ini salah satu di antara ahli syair pula. Dia pergi ke Syam mendengarkan apa? Ajaran-ajaran orang-orang Nasrani. Sehingga syair-syairnya itu banyak berkaitan dengan apa? Hari kebangkitan. Dan dia tahu juga berita akan datangnya Nabi yang terakhir. Dia pun mengira bahwa yang akan diutus adalah dirinya. Karena merasa apa? Dia penyair yang hebat dan sebagainya. Tapi ternyata yang keluar siapa? Nabi Muhammad SAW yang diutus. Maka rasa dengkinya menghalangi dia untuk apa? Masuk Islam. Maka hati-hati dari hal-hal yang seperti ini bisa menghalangi seorang dari hidayah. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Muhammad ibn Muthanna قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه beliau bercerita قال أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت. Diceritakan ada sebuah batu yang mengenai apa jari jemari Rasulullah SAW, maksudnya jari jemari kaki, sampai berdarah. Jadi satu ketika dalam perjalanan apa jihad Rasulullah SAW, jari kaki beliau apa terbentur batu sampai berdarah. Ini Rasulullah SAW berarti berjalan kaki. Kenapa berjalan kaki? Karena mereka biasa melakukan shift dalam penggunaan apa? Kendaraan. Jadi kendaraan kuda, unta yang digunakan oleh Rasulullah itu sangat terbatas. Sehingga satu kuda, satu unta kadang harus dikendarai berapa? 5 orang. 3 orang. Tapi 5 orang ini tidak langsung mengendarai satu ekor unta atau kuda tadi, tapi gantian. Satu orang naik, nanti jarak sekian, turun, ganti orang kedua, terus. Dan ini subhanallah, tawadhu'nya Rasulullah SAW. Beliau panglimanya. Tapi juga merasakan bagaimana harus berjalan. Sampai apa? Kaki beliau terbentur batu berdarah. Faqala. Maka beliau pun mengatakan hal anti illa usbu'un damaiti wa fi sabilillahi malakiti. Hal anti, tidakkah engkau? Karena apa? Jari-jemari itu anggota tubuh yang berpasangan, maka dia dihitung mu'annas. Maka panggilnya anti. Diajak ngomong gitu ya. Jari-jemarinya itu. Tidakkah engkau kecuali jari-jemari yang sedang berdarah? Dan berdarah itu di mana? Wa fi sabilillahi malakiti. Engkau sedang berada di jalan Allah. Apa yang engkau temui? Nah inilah yang berapa kesempatan kita sebutkan. Kadang kita perlu berdialog dengan diri kita. Capek yang kita dapatkan, gitu ya. Musibah yang menimpa diri kita. Maka untuk menumbuhkan kesabaran, kita ajak bicara diri kita ini. Capekmu untuk apa? Untuk keluarga. Capek untuk keluarga dalam rangka apa? Menjalankan perintah Allah, gitu ya, bapak-bapak ini. Memenuhi apa? Kebutuhan keluarganya. Maka capek itu capek yang akan berbahala. Lelah itu adalah lelah yang akan berbalas di akhirat kelak. Kalau semuanya dilakukan apa? Ikhlas, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai kepala rumah tangga. Demikian pula ibu-ibu. Lelahnya, capeknya untuk apa? Membahagiakan keluarganya. Dan pahala pula yang sedang menantinya. Maka kalau ini adalah apa? Baterai kita dalam menjalankan setiap aktivitas, maka tidak ada kelelahan yang akan menjadikan apa? Lelah hati kita. Tidak ada capek yang akan menghentikan langkah kita. Karena semuanya akan kita pikirkan balasan akhiratnya. Maka ini teladan dari Rasulullah SAW. Bagaimana beliau apa? Memotivasi diri beliau. Dan memotivasi tentunya siapa? Para sahabatnya dan umatnya, kita sebagai umatnya. Kemudian berikutnya disebutkan dari riwayat yang lainnya, kisah yang sama. Qala hadatha Ibnu Abi Umar. Qala hadathana Sufyan ibn Uyainah anil Aswad ibn Qais an Jundub ibn Abdullah al-Bajali nahwahu. Cerita yang semisal dengannya. Kemudian hadis yang berikutnya, kisah yang terjadi dalam perang Hunain. Perang Hunain adalah perang yang terjadi setelah Fathu Mekah. Setelah Nabi SAW dan para sahabatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke kota Mekah, menaklukkannya. Mereka berlanjut menuju Hunain, yaitu untuk menuju orang-orang Taif yang dulu pernah menolak dakwah Nabi SAW. Maka orang-orang Taif terkenal dengan kemampuan apa? Memanah mereka. Pasukan yang sangat besar yang dibawa oleh Rasulullah, dan sebagian merasa pasti menang dengan besarnya jumlah. Ternyata sempat diporak-porandakan di awal peperangan. Karena pasukan itu ketika melewati sebuah celah perbukitan kemudian dihujani panah, maka barisan depannya kocar kacir. Maka ini yang menjadi sumber kisah dalam hadis ini. Qala hadatsana Muhammad ibn Bashar, qala hadatsana Yahya ibn Sa'id, Qala haddathana Sufyan al-Thawri. Qala anba'ana Abu Ishaq. Anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhu. Qala. Beliau menceritakan, qala lahu rajulun. Ada seorang yang bertanya kepada beliau, afarartum an Rasulillah SAW ya Aba Umarah? Apakah kalian lari dari Rasulullah SAW wahai Abu Umarah? Abu Umarah kunyahnya Barra ibn Azib radhiyallahu anhu. Faqala la. Maka beliau pun menjawab tidak. Wallahi ma walla Rasulullah SAW. Demi Allah, tidak pernah Rasulullah SAW itu berpaling lari dari medan perang. Walakin walla sara'anun nasi talaqadhum hawazinu bin nabli. Akan tetapi yang berpaling, yang lari adalah bagian depan pasukan yang mereka bertemu dengan apa? Hawazin. Bertemu dengan panah-panahnya orang Hawazin. Jadi orang-orang suku yang menghuni Taif waktu itu. Dan bagi yang pernah ke Mekah kemudian singgah ke Taif, ini kota yang berada di atas gunung. Sehingga mereka punya keuntungan posisi apa? Pertahanan di tempat yang tinggi. Wa Rasulullah sallam ala baghlatihi. Dan ketika itu Rasulullah berada di atas apa? Bighalnya. Kita bisa berbagi ilmu di sini. Mungkin teman-teman ada yang tahu bahasa Indonesianya bighal. Bighal itu persilangan antara keledai dengan kuda. Ada sebuah istilah mungkin bisa diluruskan nanti kalau saya salah. Ada namanya donkey. Atau bacanya apa? Begitu ya. Itu kelihatannya persilangan antara keledai dengan kuda ini. Ini baghlah dalam bahasa Arabnya, atau kita menyebutnya bighal. Wa Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib akhidun bilijamiha. Dan waktu itu Abu Sufyan radhiyallahu anhu yang sudah masuk Islam memegang apa? Tali kendali bighal tadi. Sebagaimana anak-anak gitu ya, atau sebagian kita yang belum mahir berkuda, ketika ingin naik kuda misalnya di sarangan atau di tempat-tempat wisata, biasanya kan tetap dituntun oleh pawangnya. Maka Rasulullah SAW menaiki bighalnya sambil dituntun seperti itu. Dan disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, bighal adalah bukan kendaraan perang sebenarnya. Dan ini menunjukkan apa? Ketawaduan Rasulullah dan ketawakalan beliau. Karena itu yang ada dalam keadaan atau di masa tersebut. Wa Rasulullah yaqul. Dan Rasulullah mengatakan, annan nabiyyu la kadhib. Ana ibnu Abdul Muttalib. Aku seorang nabi yang tidak berdusta. Dan aku adalah putranya Abdul Muttalib. Dan ini yang pernah kita singgung berkaitan dengan bahasa Arab atau istilah yang digunakan dalam bahasa Arab. Seseorang dikatakan apa? Anak. Itu ke bawah seterusnya dikatakan anak. Tentu Rasulullah bukan putranya Abdul Muttalib. Beliau cucunya Abdul Muttalib. Tapi mengatakan sebagai apa? Putranya. Maka hadis ini juga menegaskan beliau apa? Mendendangkan syair. Tapi bukan kemudian apa? Kalau kita cermati hadis-hadis ini, syair itu kemudian menggantikan aktivitasnya dari Al-Quran, tidak. Hanya dalam momen-momen yang sangat terbatas. Sehingga seakan penulis ingin mengingatkan kepada kita bahwa kalau ada seorang membaca syair dan kandungannya baik, tidak mengapa. Asalkan tidak melalaikan dari yang utama, apa? Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, qala hadatsana Ishaq ibn Mansur, qala hadatsana Abdul Razzaq, qala hadatsana Ja'far ibn Sulaiman, qala hadatsana Thabit an Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah fi umratil qadha wa ibn Rawahah yamshi baina yadayhi. Diceritakan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW masuk kota Mekkah dalam rangka melaksanakan umrah qadha. Umrah qadha adalah umrah yang dilaksanakan setelah apa? Perjanjian Hudaibiyah. Di mana di tahun ke-6 Rasulullah SAW gagal masuk kota Mekkah karena dihalang-halangi kaum musyrikin. Kemudian terjadilah apa? Gencatan senjata. Di antara poin gencatan senjata adalah mereka tidak boleh masuk kota Mekah di tahun itu. Tapi tahun berikutnya baru diizinkan. Maka disebut sebagai umrah qadha. Mengqadha umrah tahun sebelumnya. Ibn Rawahah, yang tadi kita sebutkan, penyairnya Rasulullah SAW, Abdullah ibn Rawahah, yamshi baina yadayh. Dia berjalan di hadapan Rasulullah SAW. Wahuwa yakul. Dan beliau, Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu anhu, sambil mengatakan, khallu banil kuffari ansabilih. Khallu, khalli. Ini ya. Kosongkan, singkirkan orang-orang kafir dari jalannya Rasulullah SAW. Ayo, orang kafir minggir. Gitu ya. Tapi ini diungkapkan dengan kalimat indah syair. Al-yawma nadribkum ala tanzilihi. Hari ini kami akan memukul kalian agar beliau punya apa? Tempat untuk turun. Jadi hari ini siapapun menghalangi beliau, kita singkirkan. Dharban yuzilul hamma an maqilihi. Pukulan yang bisa memisahkan kepala dari tempatnya. Di mana kepala tempatnya? Dari lehernya. Wa yudhilul khalila an khalilihi. Dan pukulan yang bisa yudhilu, melalaikan al-khalil, seorang kekasih, an khalilihi, dari kekasihnya. Orang kalau sudah jatuh cinta, sudah mengasihi, tidak bisa lupa. Tapi kadang kalau sedang mengalami musibah, sedang mengalami sakit, lupa. Ini ngerinya apa? Ancaman dari Abdullah ibn Rawahah. Nah, mendengar kalimat ini, faqala lahu Umar, berkata kepadanya sahabat Umar radhiyallahu anhu, ya ibn Rawahah, wahai ibn Rawahah, baina yaday Rasulillah sallam wa fi haramillah taqulu syi'ra. Kamu itu di depannya Rasulullah sallam dan di tempat yang Allah muliakan ini malah apa? Membacakan syair. Faqala sallallahu alaihi wasallam, khalli anhu ya Umar. Biarkan dia wahai Umar. Fala hiya asra'u fihim min nadhin nabli. Biarkanlah wahai Umar, sesungguhnya syair itu lebih cepat menancap, menusuk mereka dari apa? Anak panah yang dilemparkan. Maka subhanallah, kadang apa yang dilakukan sekarang, perang pemikiran ini jauh lebih berbahaya daripada perang kekuatan. Dan itu yang dipahami oleh mereka, orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, bahwa mereka akan selalu kalah kalau hanya mengandalkan apa? Kekuatan. Maka lihat, mereka telah mengubah strateginya. Pemikiranlah yang apa? Menjadi sasaran. Bagaimana anak-anak kita menjadi sasaran sejak dini, remaja-remaja kita, pemuda-pemuda kita, bahkan tidak lepas sampai apa? Generasi tuanya. Semuanya dihancurkan. Anak-anak kita tidak punya teladan. Muda-mudi kita tidak punya teladan. Bahkan sampai yang apa? Dewasa dan tuanya tidak punya panutan. Maka seperti Ustaz Suhandis ini ya, Al-Batawi, Kak Muslim ini, Masya Allah. Semoga Allah selalu memberikan taufik, gitu ya, memudahkan beliau menggembleng generasi anak-anak kita. Ya Ustaz ya, jazakallahu khairan Ustaz. Maka yang pandai menulis, yang pandai dalam bidang-bidang yang memang apa dibutuhkan umat ini, tidak semuanya harus ada dalam medan yang sama. Masing-masing kita harus mengenali potensi yang dimilikinya dan memberikan manfaat terbaik untuk umat ini. Seperti siapa? Abdullah ibn Rawah, dengan kemampuannya bersyair, beliau membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Syarik an Simak ibn Harb an Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu qala jalastu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akthara min 100 marrah. Jabir bercerita, aku pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 100 kali. Tentunya bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk menegaskan agar kita mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Wa kana ashabuhu yatanashaduna as-si'ra. Dan lalu kala kadang para sahabatnya itu mendendangkan syair. Dalam pertemuan-pertemuan bersama Rasulullah, para sahabat kemudian apa? Membacakan syair. Wa yatadzakaruna asya'a min amril jahiliyah. Dan mereka mengingat-ingat, menyebut-nyebutkan tentang hal-hal yang pernah terjadi di masa jahiliyah. Wa huwa sakitun. Dan Nabi SAW hanya diam. Artinya tidak menyalahkan, menegur, gitu ya. Warubama tabassama ma'ahum. Dan kadang beliau apa? Ikut tertawa. Dan tertawa sebagaimana sudah kita bahas dalam bab sebelumnya, kebanyakan tertawa beliau apa? Senyum. Dia tersenyum bersama mereka. Dan kita ingat dalam pelajaran di bukunya Ustaz Abu Ihsan Hafizahullah, Panduan Amal Sehari Semalam, dibahas tentang larangan apa? Tidur setelah subuh. Dan di antara yang disebutkan di buku tersebut, bahwa kadang setelah subuh itu tidak hanya diisi dengan apa? Zikir. ada kalanya diisi dengan obrolan ini dari perkara-perkara yang mubah. Jadi manusia ini kan di antara tabiatnya bosan. Maka tidak harus selalu ba'da subuh itu diisi zikir sampai apa matahari terbit. Tidak harus selalu. Tapi kadang misalnya apa memang malamnya habis rapat atau ada pekerjaan yang diselesaikan. Kemudian untuk menunggu supaya tidak tertidur setelah subuh. Mengobrolkan hal-hal yang mubah, gitu ya. Persiapan Idul Adha atau hal-hal yang lain yang positif, masalah dakwah dan sebagainya. Yang menimbulkan sedikit apa? Rasa humor dan sebagainya. Ini perkara yang tidak mengapa. Dan diantaranya membacakan syair kalau dulu. Kemudian hadis berikutnya, ini mengulang tadi syairnya Labid, bahwa segala sesuatu itu akan binasa, segala sesuatu itu batil kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Qala hadathana Ali bin al-Hujur, qala hadathana Syarik, an Abdul Malik ibn Umair, an Abi Salamah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as'aru kalimatin, syair terbaik, takallabat bihal arabu, yang berbicara dengan kalimat tersebut orang-orang Arab adalah kalimatnya siapa? Labid. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Ketahuilah segala sesuatu itu selain Allah akan batil. Jadi binasa dan hancur. Dan ini menunjukkan bahwa ada kalimat yang benar dan ada kalimat yang salah. Kemudian hadis berikutnya, qala Ahmad ibn Mani, qala hadatsana Marwan ibn Muawiyah, an Abdullah ibn Abdurrahman At-Taifi, an Amr ibn Syarid, an abihi qala kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarid bercerita bahwa beliau pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. فأنشدته مئة قافية من قول أمية ابن أبي صلت الثقفي. Ini yang kita ceritakan tadi, seorang apa yang hampir masuk Islam. Lihat, sampai 100 bait syair dibacakan. Dan ini menunjukkan ketika apa dalam perjalanan panjang yang cenderung orang apa capek lelah, boleh kemudian berbicara, mendiskusikan sesuatu yang mubah, yang mengisi waktu mereka. Qala lin Nabi sallam, heh. Setelah dibacakan 100 bait syair itu tadi, Nabi sallam mengatakan apa? Heh. Heh artinya apa? Zid. Tambah lagi. Hatta ansyattuhu mi'atan yakni baitan. Sampai kemudian aku membacakan 100 bait. Tadi 100 kofiyah. 100 kofiyah itu berarti, saya dulu gak belajar gitu ya. Arut dua kofiyah. Kofiyah itu mungkin apa? Yang penggalan, 100 penggalan gitu ya. Sampai kemudian minta ditambah menjadi apa? 100 bait. Min qawli Umayyah ibn Abi Salt al-Thaqafi. Dari syairnya siapa? Umayyah ibn Abi Salt al-Thaqafi. Wahuwa syairun jahili. Dia adalah seorang penyair di masa jahiliyah. Wa kana min sya'rihi ma huwa tamjidun lillah wa thana'un 'alaihi subhanahu. Dan di antara syairnya adalah ada apa? Pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikrun lil ba'tsi wa nahwi dzalika. Dan penyebutan tentang apa? Hari kebangkitan dan yang semisal dengannya. Maka ini tentang siapa? Umayyah ibn Abi Salt. Dan kita katakan tadi dia sempat apa? Pergi ke Syam, mendengarkan apa? Ajaran Nasrani. Nah, kemudian dia meyakininya. Tapi kemudian dia mengira bahwa dialah yang akan diangkat menjadi Nabi Sallam. Sampai diceritakan pernah dia menemui Nabi Sallam dengan rombongannya. Dan Nabi SAW juga dengan para sahabat. Kemudian Umayyah ibn Abi Salt ini mulai mendendangkan syair. Dia menunjukkan kemampuannya dalam bersyair. Setelah selesai, Nabi pun membacakan surat Yasin. Dan setelah selesai Nabi SAW membacakan surat Yasin, dia mengakui bahwa ini bukan buatan manusia. Tapi lihat, karena apa? Kedengkiannya kepada Nabi SAW dianggap apa? Merebut yang seharusnya menjadi haknya. Dia pun tidak mendapatkan petunjuk. Maka disitulah bahayanya apa? Hasad, dengki, gitu ya. Kemudian hadis terakhir dalam bab ini, qala hadatsana Ismail ibn Musa al-Fazari wa Ali ibn Hujr wal ma'na wahid, qala hadatsana Abdurrahman ibn Abi Zinad an Hisham ibn Abi Urwah an Hisham ibn Urwah an abihi itu Urwah ibn Zubair an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallam yadha'u li Hassan ibn Thabit minbaran fil masjid. Dahulu kala Nabi SAW meletakkan untuk Hassan ibn Urwah, Hassan ibn Thabit, salah satu penyair Rasulullah SAW yang lain. Tadi ada Abdullah ibn Rawahah, ada pula yang terkenal pula namanya Hassan ibn Thabit, minbaran fil masjid, sampai diberi mimbar khusus di masjid. Mimbar maksudnya apa? Tempat yang agak tinggi. Yakumu alaihi qa'iman. Dia berdiri di atasnya, yufakhiru an Rasulullah sallam au qala yunafihu. Membanggakan atau membela Rasulullah sallam an Rasulullah sallam. Wa yaqulu sallam. Dan Rasulullah mengatakan inna Allah yu'ayyidu Hassan bi ruhil qudus ma yunafi au yufakhiru an Rasulullah sallam. Sesungguhnya Allah mendukung Hassan dengan Ruhul Kudus, yaitu dengan Jibril. Didukung oleh siapa? Jibril. Kapan itu? Ketika dia membanggakan atau membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah beberapa hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah membaca dan mendengarkan apa? Syair, tapi yang dimaksudkan adalah syair-syair yang baik. Yang mengandung semangat dalam kebaikan, yang mengandung puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.